siapa dia. Bagai pernah aku mengenal raut wajahnya, sakit hati ku tak terperi. Mengapa engkau berdusta tak percaya hati mataku melihat. Dia, dia nak sahabat karibku. Dia, dia nak sakitnya hatiku. Semua tahu, engkau pun tahu, dia aku melihat kau pun di sini.